bisa sih hobi marah-marah bikin bete soal apa aja disebelin sama semua orang kamu. Tapi ku sayang, beneran sayang. Gak ngerti kok bisa begitu, bisa begini, kamunya begitu. Ku tetap sayang. Berubah dong sebentar saja, cemberutnya dibuang. Semua orang pasti senang kamu. Marah-marah bikin bete soal apa aja disebelin sama semua orang.